Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Wa nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-Mujtaba. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah keberadaan kita di hari ini penuh dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, membuat kita mampu bersilaturahmi melalui Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kebersamaan kita mengundang rahmat dan kasih sayang Allah yang lebih banyak kepada kita, dan mudah-mudahan kebersamaan kita untuk mengkaji firman Allah ini mampu semakin menambah luaskan wawasan kita dan memperkokoh keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita sudah sampai ke ayat 86 dari surat Taha yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faraja'a Musa ila qaumihi qad bana asifa. Qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana afatala 'alaykumul 'ahdu am aradtum an yahilla 'alaykum ghadabum min rabbikum fa akhlaftum maw'idi. Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia, yaitu Nabi Musa, berkata, "Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu sesuatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Tuhan menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?" Para pendengar rahimakumullah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan informasi kepada Nabi Musa akan terjadi kesesatan yang menimpa kaumnya, yaitu kaum Nabi Musa, akhirnya kemudian Nabi Musa bergegas pulang balik dari Bukit Tursina untuk menemui kaumnya. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Nabi Musa kemudian kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah dan begitu sangat bersedih. Kenapa Nabi Musa sangat marah? Karena dia sudah melihat bahwa kaumnya itu sudah tidak lagi berada dalam hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat banyak kaumnya itu yang sudah sesat, ingkar dan kufur kepada Allah, karena mereka sudah menyembah patung anak lembu yang diakibat dari godaan yang dibuat oleh si Samiri ini, salah seorang dari kaum mereka. Asifa, Nabi Musa juga merasa sangat bersedih hati karena dia sudah begitu sangat lelah memberikan penyadaran kepada kaumnya, berusaha untuk membimbing mereka, tapi ternyata segala usahanya selama ini itu tidak membuahkan hasil yang seperti sebagaimana yang dia harapkan. Nah, para pendengar rahimakumullah, rasa sedih yang menimpa hati Nabi Musa alaihissalam juga bisa dipahami karena dia merasa sangat menyesal akibat tindakan dan perlakuannya yang meninggalkan kaumnya, karena dia begitu bersemangat untuk pergi ke Bukit Tursina melaksanakan ibadah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa bermakna sangat banyak di sini rasa kesedihan menimpa Nabi Musa, tapi pada intinya adalah ini menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa di dalam kehidupan ini ya, kita harus melakukan tugas rutin di dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada keluarga kita dan juga kepada orang-orang di sekitar kita, terutama sekali kepada keluarga kita. Misalnya, jangan kita anggap bahwa pada saat anak kita sudah dewasa, dari kecil sudah kita ajarkan salat, kita ajarkan puasa, dan kemudian ketika dewasa kita, kalau dulu waktu kecilnya kita tanya, udah salat? Ya, waktu zuhur sampai, waktu asar sampai, udah salat? Ya, ketika akan maghrib kita tanya lagi, udah salat asar? Ketika isya juga begitu, 5 kali dalam sehari semalam, bahkan mungkin 10 kali ya, dan lebih daripada itu, kita selalu mempertanyakan kepada anak kita apakah sudah salat atau belum. Namun ketika anak kita sudah menginjak dewasa ya, dan mungkin sering keluar dari ucapan si anak, ayah itu aja yang ditanya sama saya, gak ada pertanyaan lain, mungkin pertanyaan dari kita itu sudah semakin berkurang ya. Mungkin dalam satu hari kita tanya saja nanti waktu maghrib, udah salat maghrib, zuhur tidak kita tanya, asar tidak, subuh tidak kita tanya. Ya, ini adalah suatu hal yang salah sebenarnya. Karena sebagai orang tua, sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk tetap membimbing keluarga dan masyarakat kita untuk mengingatkan mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya tidak ada pernah ada kata pensiun di dalam memberikan dan menyampaikan kebaikan. Tidak pernah ada kata sudah berakhir bagi seseorang untuk tetap memberikan nasihat-nasihat yang baik terhadap orang lain. Karena itu menjadi tugas kita bersama. Jadi tetaplah menjadi orang-orang yang selalu memberikan bimbingan petunjuk, walaupun terkadang telinga kita sebagai orang memberikan petunjuk agak pedas ketika ada ungkapan-ungkapan baik dari keluarga kita sendiri maupun dari masyarakat kita yang mengatakan, apa urusanmu, ya ini kan bukan urusanmu, ah ini saja yang ditanya oleh ayah, ini saja yang ditanya oleh ibu, tidak ada pertanyaan lain. Tetap berada dalam kondisi semangat memberikan bimbingan kepada mereka, karena ketika mereka berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, tetap berada dalam koridor Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga yang akan mendapatkan kenikmatannya. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal. Silakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 86 dari surat Thaha ini di dalam tafsir inspirasi kita menemukan pernyataan, sebagai nabi dan mukmin yang menginginkan kebahagiaan kepada manusia, melihat penyimpangan menimbulkan rasa empati dan prihatin. Nabi Musa melihat penyimpangan, dia prihatin dan marah. Mukmin pun yang menginginkan kebahagiaan kepada manusia, melihat penyimpangan menimbulkan rasa empati dan prihatin. Karena apa? Karena iman itu membahagiakan. Islam itu membahagiakan. Para da'i itu ingin menebarkan kebahagiaan, ingin menebarkan perdamaian, assalam, damai. Maka kita menemukan doa sapu jagat kita yang paling banyak, yang sering kita lantunkan adalah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, minimal terhindar dari siksa neraka. Orang-orang baik itu menginginkan kebaikan tersebar. Maka kalau ada orang yang tidak berbuat baik, dia kasihan terhadap orang itu. Bukan karena dia merasa paling hebat, kemudian dia menganggap rendah kepada orang yang berbuat jahat. Tidak. Dia sudah bahagia dan dia ingin orang lain pun bahagia. Beginilah para sufi melihat orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Dia tidak marah, tapi dia prihatin terhadap orang yang melakukan kemaksiatan itu. Karena apa? Karena dia yakin orang yang melakukan kemaksiatan itu telah membohongi dirinya sebelum dia membohongi orang lain. Orang yang melakukan dosa besar itu telah melakukan kebohongan terhadap dirinya sebelum dia melakukan kebohongan terhadap orang lain. Allah sendiri tidak pernah tertipu. Allah sendiri tidak pernah rugi ketika umatnya melakukan kemaksiatan dan dosa besar. Karena kita pernah mendengar dan terus mendengar pernyataan Allah dalam hadis kursinya, kalau manusia pertama hingga terakhir, atau bahkan jin pertama hingga terakhir, semuanya bertakwa kepada Allah, melakukan tingkat ketaatan yang paling maksimal, tidak akan menambahkan kekuasaan Allah yang memang sudah maha kuasa. Sebaliknya, kalau ada manusia, kalaulah seluruh manusia dari sejak awal diciptakan sampai terakhir, dari jenis jin ataupun manusia, semuanya melakukan kebejatan, kemaksiatan, dosa besar, kekafiran, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Semuanya itu adalah amal perbuatan kamu sekalian wahai hambaku, aku akan menilainya. Jadi, kalau ada orang yang berbuat jahat, berbuat kemaksiatan, berbuat kedurhakaan, kekafiran kepada Allah, sebenarnya dia tidak sedang melawan Allah, dia sedang menyengsarakan dirinya sendiri. Orang yang berbuat baik, prihatin kepadanya dan ingin menyelamatkannya. Beruntunglah Anda diingatkan oleh orang yang berbuat baik, untuk terselamatkan dari penderitaan yang kekal dan abadi, neraka Jahannam yang dilaknat dan dimurkai. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Jainal, bahwa sebenarnya kita harus merasa bahagia dan merasa sangat senang kalau ternyata di sekitar kita masih banyak sekali para ustaz, para guru, orang-orang yang begitu sangat perhatian terhadap kita dan juga masyarakat kita. Beruntunglah orang-orang yang hidup di sekitar orang-orang yang memiliki empati terhadap orang lain. Beruntunglah orang-orang yang sebenarnya ketika dia hidup ternyata orang-orang sekitarnya adalah orang-orang yang suka membantu orang di sekitarnya. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan ini kita harus merasa sangat senang, kita harus merasa sangat bahagia kalau ternyata masih ada orang tua kita yang selalu mengingatkan kita, masih ada saudara kita yang memberikan masukan-masukan positif terhadap kita, masih ada ustaz-ustaz kita, guru kita yang selalu memberikan tuntunan bimbingan kepada kita, karena sebenarnya semua itu adalah untuk kebahagiaan kita dan untuk kesuksesan kita di dalam menjalani hidup ini, baik di dunia maupun di akhirat. Beruntunglah dan berbahagialah, dan jangan jadikan mereka itu dianggap sebagai orang-orang yang malah membuat langkah kita menjadi semakin tersendat-sendat, karena sebenarnya segala masukan positif dan nasihat yang baik adalah berguna untuk kepentingan hidup kita juga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.